pernah saling menyakiti. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku. Hapuslah air matamu. Beribu kata maafmu takkan merubah hati terlanjur luka. Apa yang telah kau beri benar, lidah memang tiada bertulang. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling.